terdapat faedah yang sangat-sangat banyak. Termasuk di antaranya dan yang lebih kita harapkan di sisi Allah Azza wa Jalla, di saat Allah Azza wa Jalla memanggil pada suasana dan kondisi butuhnya kita bantuan dan pertolongan dari Allah, naungan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka-mereka yang dipertemukan karena Allah, mereka-mereka yang tazawur, saling ziarah menziarahi karena Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam golongan dan ruang lingkup orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari dan saat dibutuhkannya naungan itu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga saya dan juga segenap ikhwani sama-sama diberikan keikhlasan kepada Allah, dari Allah Azza wa Jal. Wa ashkuru aydan, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun menjadi sebab tazawur ini terlaksana. Barakallahu fikum. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Ahibbati fillah, pada kesempatan yang semoga Allah memberkahi ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati akan nilai ganjaran gaji yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam setiap ketaatan dan kebajikan yang akan dilakukan dan dikerjakan oleh setiap orang. Di saat pengorbanan seseorang itu besar, maka besar pula nilai dan gaji, upah, ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terlebih jikalau perkara yang berat itu atau pengorbanan yang berat itu dia lakukan dalam kondisi yang penuh dengan rintangan dan penuh dengan tantangan, maka kebajikan dan ketaatan yang dia lakukan dan yang dia kerjakan ditambah berlipat-lipat oleh Allah Azza wa Jalla. Bertambah ujian, bertambah rintangan, ditambah pula kebajikan dan ketaatan yang dia kerjakan, maka besar kecilnya nilai dan ganjaran dari Allah Azza wa Jal terkait dengan besar kecilnya perjuangan dan pengorbanan seseorang hamba. Tentu cukup bagi kita mengharapkan kebaikan itu melahirkan kebaikan. Tentu bagi kita orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal akan bergembira dan riang kalau kebaikan itu melahirkan kebaikan. Dan sebuah malapetaka pada diri seorang muslim dan muslimah di saat kebaikan itu dilaksanakan, setelahnya melahirkan barakallahu fikum kejelekan, melahirkan keburukan, melahirkan kejahatan, melahirkan dosa dan kemaksiatan. Ini adalah malapetaka barakallahu fikum yang besar pada diri seseorang. Bagaimana barakallahu fikum kebaikan itu melahirkan kebaikan? Tentu kita masih mengingat ucapan para pendahulu kita yang saleh. Di saat mereka mengatakan, wajaza'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Nilai dan ganjaran kebaikan itu adalah lahirnya kebaikan setelahnya. Belajar, bertambah ilmu adalah sebuah kebaikan. Bertambah pula di belakang ilmunya itu adalah kebaikan amalnya, kebagusan lahiriahnya, kebagusan batiniahnya, akhlaknya, adabnya, perilakunya. Maka ini adalah kebaikan, melahirkan barakallahu fikum kebaikan. Namun di sana ada kebaikan melahirkan kejelekan. Bahkan sampai dengan kebaikan itu menyebabkan dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang belajar namun ingin dianggap atau diakui sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, ingin mendapatkan kedudukan dan posisi di hati-hati manusia, padahal dia sedang melakukan kebaikan. Terlahir barakallahu fikum dari kebaikan ini kejelekan, muncul sifat ujub pada dirinya. Seolah-olah dia adalah yang terbaik, lalu temannya tidak ada nilai dan arti. Setelah dia melakukan amal kebajikan, muncul sikap angkuh dan sombong bahwa dia adalah orang yang tidak butuh kepada temannya, tidak butuh kepada orang yang pernah mengajarkannya. Ini adalah kesombongan terlahir dari sebuah kebaikan. Maka ini adalah murka dan azab yang engkau telah dapatkan. Rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Maka tentunya kita sebagai seorang sunni salafi yang telah mendapatkan anugerah, kenikmatan untuk berjalan di atas jalan yang telah dititi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu akan berupaya dan berusaha agar kebaikan yang kita lakukan dan kerjakan melahirkan barakallahu fikum kebaikan yang keberikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat agar kebaikan itu melahirkan kebaikan? Kita bisa memetiknya, istri kita bisa memetiknya, anak-anak kita bisa menikmatinya barakallahu fikum. Semuanya kita sudah mengetahui bahwa dua hal yang harus dijaga dan harus diperhatikan selalu untuk menjadikan kebaikan yang kita kerjakan, ketaatan yang kita laksanakan, kebagusan yang kita mencoba untuk kemudian menjalankannya agar melahirkan semuanya di belakangnya kebaikan. Dua hal yang harus dijaga dan diperhatikan. Yang pertama adalah, madza turidu min amalika ya Abdallah? Apa yang Anda inginkan dengan amal yang engkau kerjakan ini? Untuk apa dan untuk siapa? Kalau engkau masih mampu menjawabnya, dan kemampuan menjawabnya ini didasari oleh sebuah kejujuran pada diri engkau, yang Anda cari adalah cintanya Allah, yang Anda cari adalah nilai dari Allah, yang Anda maukan adalah barakallahu fikum pahala dari Allahu Azza wa Jalla, fa abshir ya Abdallah. Bergembiralah engkau, bahwa ini adalah gambaran keikhlasan. Tetapi keikhlasan ini harus dibarengi dengan as-sidqu, sebuah kejujuran. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa kejujuran yang paling tinggi dan sulit serta berat seseorang untuk bisa menggenggam dan memilikinya adalah as-sidqu fi maqamatid din. Kejujuran barakallahu fikum di dalam tingkatan-tingkatan agama. Di dalamnya tentu al-ikhlas, al-khauf, ar-raja, rasa takut yang ada pada diri kita, harapan yang ada pada diri kita. Semuanya ini harus dibangun di atas as-sidqu, kejujuran barakallahu fikum. Kalau sekarang sudah kita genggam bahwa tidak ada yang mendorong kita, yang memanggil kita, yang mengajak kita, yang memompa semangat kita, yang menggerakkan hati kita ini kecuali menginginkan nilai dari Allah, menginginkan ganjaran dari Allah, yang mendorong kita adalah Allahu Azza wa Jal, tinggal satu yang engkau harus buktikan, bahwa apa yang engkau lakukan dan kerjakan ini benar-benar ada bimbingan dan tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kedua ini sudah kita miliki, landasan ini barakallahu fikum, maka ketahuilah iblis tercipta untuk menggagalkan seseorang dari ketaatan. Iblis tercipta untuk kemudian menyetop agar jangan sampai ada orang, hamba Allah, mampu menarik, mengambil, memperoleh nilai dari amal-amalnya. Iblis tercipta untuk kemudian menghadang, menghalangi, jangan ada orang yang mampu memasuki pintu kebajikan dan ketaatan. Minimal dirusak barakallahu fikum nilainya. Dua kekuatan inilah yang dimiliki oleh generasi para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, bahkan sebelumnya al-anbiya iwar rusul. Dua kekuatan ini barakallahu fikum yang dimiliki oleh mereka, sehingga iblis dan semua bala tentaranya tidak mampu barakallahu fikum menggoyangkannya rahimani wa rahimakumullah, amalan mereka. Dan ketahuilah, kedua perkara ini pula yang akan menjadi pelulus, yang mengantarkan seseorang kepada kelulusan besar melalui amal-amal solehnya tadi. Kelulusan di saat amal solehnya itu mendapatkan tantangan besar barakallahu fikum dalam mewujudkannya. Kelulusan di dalam beramal soleh rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan dua hal ini. Maka bersamaan amal soleh itu akan ada ujian dan cobaan barakallahu fikum. Dia juga punya kemampuan untuk memikul ujian dan cobaan itu rahimani wa rahimakumullah, tidak tergoyahkan, tidak tergoyangkan, tidak kemudian jatuh bangun, jatuh bangun, namun dia stabil di saat dua kekuatan ini rahimani wa rahimakumullah dia miliki dan dia punyai. Namun bila salah satu di antara keduanya ini rapuh, wal iyadu billah, kalau dua-duanya rapuh, pertama akan gagal untuk mampu melakukan amal, melahirkan amalan, dan kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ikhwani fillah, setelah gambaran semuanya ini, bahwa kekuatan para nabi dan rasul ada pada dua hal, maka ini yang harus kita berupaya untuk memilikinya. Setelah kita miliki kedua perkara ini yang harus kita jaga selalu, yang harus barakallahu fikum kita lindungi selalu, jangan ada sifat-sifat yang akan menodai keikhlasan. Jangan ada amal-amal yang keluar dari tuntunan agama. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah, ujian di dalam hidup ini sungguh amat sangat banyak. Ujian di dalam memegang prinsip keselamatan, ujian di dalam barakallahu fikum memegang prinsip kebenaran lebih besar dibanding dengan ujian-ujian yang terkait dengan kehidupan dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mencoba mengkaji ujian yang didapatkan oleh orang-orang yang berjalan dan memegang prinsip keselamatan dan prinsip kebenaran. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan sebuah informasi di saat kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada beliau, man asyaddun nas bala, siapa orang yang paling keras, yang paling berat, yang paling tinggi dan paling besar ujiannya? Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, al-anbiya'u, para nabi, was-salihun, dan orang-orang soleh, dan yang semisal mereka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah, para nabi dan rasul adalah pilihan Allah Azza wa Jal. Para nabi dan rasul adalah kepercayaan Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini untuk membawa amanat yang besar dan suci. Itulah amanat kebenaran. Bersamaan mereka ini barakallahu fikum yang sudah dipilih oleh Allah, dipercayai oleh Allah, ternyata ujian yang dia hadapi di dalam membawa kebenaran itu paling besar dan paling dahsyat. Untuk apa barakallahu fikum? Tentu kita mengetahui bahwa di saat Rasul alaihi salatu wassalam berbicara tentang al-jannah, al-jannatu darajat, surga itu bertingkat-tingkat, bahkan sampai mi'atu darajat, 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain adalah barakallahu fikum bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Siapa yang akan mendudukinya? Siapa yang akan menempatinya? Siapa yang akan duduk barakallahu fikum? Semuanya itu terkait dengan besar perjuangan dan pengorbanannya di muka bumi, bersamaan dengan besarnya pengorbanan, besar pula ujian. Maka kelak di akhirat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, as-salihun, orang-orang saleh, wa amsaluhum, orang yang semisal dengan mereka, terus disebutkan. Semua yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling besar ujiannya, orang yang paling besar cobaannya karena mereka terkait dengan urusan agama. Karena mereka terkait dengan urusan kebenaran, barakallahu fikum. Mereka orang yang paling keras dan dahsyat ujian yang didapatkannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Terkait dengan sebuah keyakinan kepada Allah, akan diuji oleh Allah Azza wa Jal. Terkait dengan kelurusan imannya, akan diuji oleh Allah Azza wa Jal. Maka dahsyatnya, besarnya ujian itu terkait dengan agama Allah Azza wa Jalla. Bertambah kokoh engkau, ujian akan bertambah. Bertambah tinggi tingkat prinsip engkau, memegang prinsip agama, bertambah pula ujiannya. Terus demikian, demikian, demikian. Sampai orang beriman ini menghadap Allah dalam kondisi tidak membawa dosa sekecil apapun. Ikhwani hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita di dalam ayatnya ini, bahwa besar ujian pada diri seseorang itu terkait dengan agamanya. Ketahuilah, fungsi ujian di dalam agama ini adalah sangat-sangat banyak. Pertama, apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah agar Allah Azza wa Jal melihat, mengetahui, dan Dia Maha Mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berpura-pura dan berdusta, barakallahu fikum. Kalau seseorang mengatakan ana salafi, ana salafiyah, berarti ini adalah pengakuan yang sangat tinggi dalam keimanan. Pengakuan ini memiliki makna Anda beriman kepada Allah sebagaimana keimanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda salafi. Anda beragama dengan agama Allah sebagaimana para pendahulu Anda. Berarti ini adalah pengakuan yang sangat besar di dalam hidup, barakallahu fikum. Maka bersiap-siaplah untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersiap-siaplah. Ujian akan datang silih berganti. Besar. Anda mengatakan, ya Allah, jangan sampai saya ini hancur di hadapan ujian ini. Kenapa? Karena engkau menganggap bahwa ini adalah ujian yang sangat besar. Ketahuilah, pengakuan engkau bahwa engkau khawatir selamat dia binasa di hadapan ujian ini adalah keimanan yang tepat pada diri engkau. Kalau berarti pada diri engkau ada kewaspadaan, turun ujian lagi, selamat Anda, turun ujian lebih besar lagi, Anda mengatakan, jangan-jangan disinilah kebinasaan saya. Jangan-jangan disinilah kehancuran saya. Ini adalah sebuah kewaspadaan. Iman yang ada pada diri Anda. Selamat lagi. Datang lagi ujian yang lebih besar dari sebelumnya. Terus demikian, barakallahu fikum, bergulir waktu, bergulir zaman, akan terus ditambah ujian pada orang-orang yang memang lulus dari ujian-ujian sebelumnya. Inilah dia yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau barakallahu fikum mengatakan, Al-Imam As-Sa'di, fal ibtila'u والامتحانُ للنفوسِ كمنزلةِ الكير يخرجُ خبثها وطيبها. Ujian dan cobaan yang diturunkan bagi jiwa bagaikan alkir, pandai memandai, bagaikan barakallahu fikum orang yang memandai, bagaikan kir, sepuh pandai untuk mengeluarkan parang atau cangkul atau yang semisalnya terbersihkan dari karat-karatnya, barakallahu fikum, sehingga besi, parang, pedang mampu untuk kemudian benturan dengan pedang yang lain, besi yang lain, atau benturan barakallahu fikum dengan batang-batang pohon, mengeluarkan yang murni dari besi itu. Demikian juga kalau dia adalah tukang menyepuh emas atau perak, mengeluarkan semua yang bukan dari unsur emas, benar-benar murni dan bersih. Ujian yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu, barakallahu fikum. Mungkin Anda setiap saat, ya Allah, kok orang itu seperti ini dia? Tapi Anda tidak berani untuk mengungkapkan. Masih mengelus-elus dada. Anda tahu bagaimana dia perilakunya dan seterusnya. Banyak orang yang tidak tahu siapa dirinya. Cuma Anda yang tahu. Orang mungkin tahunya lahiriahnya, tahunya cuma di depan aja, tahunya. Sebentar. Akan turun ujian untuk membongkar siapa dia, barakallahu fikum. Allah akan turunkan ujian untuk semua orang mengenali siapa dia, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ucapan dari Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, wa kama inul qulubi tazaharu indal fitani, indal mihani. Apa yang tersembunyi, semua yang tersembunyi di dalam dada, di dalam hati, akan muncul, akan muncul, akan nampak di saat ujian-ujian diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti di dalam dakwah ini tidak ada yang akan bisa berdusta. Di dalam dakwah ini tidak ada yang akan bisa berkamuflase. Karena dakwah ini adalah miliknya Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Bukan miliknya fulan dan allan. Tetapi semata-mata miliknya Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Dialah yang akan melakukan penyaringan terhadap orang yang pantas untuk memikul, barakallahu fikum, kemuliaan ini, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di masa yang silam. Barakallahu fikum. Jadi fungsi ujian, di samping ingin melihat, terlihat dengannya orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak memiliki kejujuran, terlihat liyamidal khabitha minat thayyib, untuk memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Terlihat pula barakallahu fikum, untuk memisahkan antara yang murni dengan yang tidak murni. Ujian itu juga berfungsi untuk membongkar apa yang tersembunyi di dalam kulub hati setiap orang. Allah akan membongkarnya, barakallahu fikum. Disinilah letak dan nilai arti kejujuran, barakallahu fikum. Allah yang akan membongkarnya. Orang yang tadinya kok sama kita duduknya, berjuangnya, terus makan minumnya bersama, menyelesaikan masail wa masyakil bersama. Tiba-tiba, barakallahu fikum, datang sesuatu yang tidak pernah kita menyangka dan menduga. Anda yang tadi menjadi teman dekat, Anda yang tadi sama-sama berjuang dengannya, Anda yang tadinya sering mengingatkan dia dan dia sering mengingatkan Anda, tidak ada kalimat yang keluar dari lisannya, jazakallahu khair, jazakallahu khair, jazakallahu khair. Tiba-tiba terjadi perubahan 180 derajat. Baik pada si B atau si A. Si A atau si B menjadikan saudaranya ini menjadi musuh yang paling. Kenapa? Karena dia banyak memegang rahasia. Dia banyak memegang tentang aib-aib dirinya. Menjadi orang yang paling dibenci. Sehingga berusaha dipukul lebih dahulu. Berusaha untuk dilakukan benturan dengannya. Dijatuhkan, dicela. Jangan menganggap bahwa ini akan berakhir dengan itu saja. Dia akan mencari orang-orang yang punya kaitan kebencian bersama orang ini. Dia cari, dia kumpulkan, dia berusaha untuk merangkul. Inilah barakallahu fikum ujian rahimani wa rahimakumullah. Berarti, selama engkau bergaul dengan saudara engkau, Anda tidak benar-benar selalu melakukan koreksian. Karena apa Anda bersahabat dengannya? Karena apa Anda berteman dengannya? Karena dunia yang dimiliki? Atau karena barakallahu fikum Anda punya kemauan dan kepentingan padanya? Bukan semata-mata karena Allah Azza wa Jal. Kalau pembangunan ukhuwah persahabatan itu karena Allah Azza wa Jalla, yang ada adalah kebaikan. Anda akan merasa bersyukur di saat teman Anda itu mengetahui dan menegur atas kekeliruan dan kesalahan. Anda akan mengatakan, alhamdulillah, Allah masih sayang pada diri saya ini. Allah mewujudkan ada orang yang mau mengingatkan barakallahu fikum. Tapi kalau persahabatan ini didasari oleh saling berkepentingan, yang miskin punya kepentingan kepada yang kaya punya kepentingan kepada yang miskin, ujungnya pasti akan berakhir. Akan bermusuh-musuhan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya nilai sebuah kejujuran. Bahwa apa yang tersembunyi dalam diri kita ini akan dibongkar di depan ujian dan cobaan itu barakallahu fikum. Berikutnya, di antara fungsi ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah terkait dengan agama kita ini adalah lirafi darajah, untuk mengangkat derajat seseorang yang sedang diuji dan dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum melihat, warathatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi, dalam sepanjang barakallahu fikum perjalanan hidup ini, mereka mendapatkan ujian yang paling besar, yang paling dahsyat. Lirafi darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad al-Imam Syafi'i, al-Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, aqidat Ahmad, aqidah al-Imam Syafi'i. Aqidahnya Imam Ahmad sama dengan aqidahnya Imam Malik, sama dengan aqidahnya Imam Syafi'i. Tetapi Ahmad yadhhar, Ahmad muncul di permukaan dengan apa? Bil mihani wal imtihan, dengan ujian dan cobaan yang dihadapi oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi besarnya ujian yang ditimpa oleh, yang didapatkan oleh seseorang, li raf'i darajati, untuk mengangkat derajatnya barakallahu fikum. Dan yang terakhir, Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala mengatakan, ujian itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla liyukhrij, Allah ingin mengeluarkan rijal-rijal, para tokoh-tokoh barakallahu fikum. Diturunkannya ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengeluarkan tokoh-tokoh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faya ma'syara al-ikhwah, tentu kita ini sudah mendapatkan sebuah anugerah yang besar. Dan juga kita sudah rasakan berbagai warna dan warni ujian di dalam hidup. Ada ujian yang kita tanggung sendiri, barakallahu fikum. Dan juga terkadang istri kita tidak tahu kalau kita ini sedang diuji oleh Allah. Ada yang itu ujiannya menyeluruh buat mereka-mereka ahlus sunnati wal jamaah, untuk kemudian disaring kembali siapa di antara mereka yang benar-benar barakallahu fikum. Begitu besar ujian di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu ujian apakah yang paling menakutkan dan yang paling mengerikan? Tadi sudah kita sebutkan bahwa ujian itu turun terkait dengan agama seseorang. Ujian di dalam agama seseorang itu ada dua bentuknya. Dan salah satu dari dua bentuk ini asyad, lebih mengerikan dan lebih menakutkan barakallahu fi. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ujian yang pertama adalah ujian syubhat yang akan menodai i'tiqad, keyakinan seseorang. Syubhat yang akan merusak i'tiqad, keyakinan. Yang kedua kata beliau, asyahwah, ujian syahwat yang akan menodai iradah, kemauan dan keinginan barakallahu fikum seseorang. Yang disasar dengan fitnah syahwat ini adalah iradah, kemauan dan keinginan. Yang disasar oleh fitnah asyubuhat adalah al-aqidah, keyakinan yang ada. Berdasarkan ini, Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ta'assur, pengaruh fitnatus syahawat terhadap hati asyad, lebih menakutkan dan mengerikan, lebih besar dan lebih parah daripada fitnatus syubuhat. Loh, kok apa ini? Ya, mari kita dengarkan penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa pengaruh fitnatus syahawat lebih dahsyat dari fitnatus syubuhat di dalam barakallahu fikum hati seseorang. Kenapa? Beliau menjelaskan, karena masdar fitnah syubhat itu, sebab terkenainya seseorang dengan fitnah syubhat adalah karena kejahilan dan kebodohan. Karena kejahilan barakallahu fikum dan kebodohan. Sehingga fitnatus syahawa, fitnatus syubhat akan banyak mengenai orang-orang bodoh yang tidak berilmu atau lemah ilmunya, gampang tersambar dengan fitnatu asyubhat. Beliau kemudian menjelaskan bahwa fitnatu syubhat ini akan bisa hilang dengan belajar. Makanya antum lihat orang-orang, orang alim yang terkena dengan fitnatu syubhat ini, antum tidak akan menemukan. Antum akan mau mengambil contoh Abul Hasan Al-Ash'ari, Abul Hasan Al-Ma'ribi kena fitnatu syubhat. Syubhat apa yang datang pada diri Abul Hasan Al-Misri? Barakallahu fikum. Ali Hasan Ali Abdul Hamid, muridnya Imam Al-Albani rahimahullah. Fitnah syubhat mana yang menodai hidupnya sehingga dia tersesat sebegitu jauh? Mereka yang mengajarkan kita tata cara membantah asyubhat dari berbagai kalangan dan ragam, mereka yang mengajarkan. Yahya Al-Hajuri, fitnah syubhat yang mana yang menimpanya sehingga dia keluar menjadi asyad daripada Haddadiyah. Lebih dahsyat dari itu Haddadiyah. Fitnah syubhat yang mana? Tidak ada. Antum tidak menemukan dan menjumpai barakallahu fi. Muhammad al-Imam, fitnah syubhat yang mana yang menyambar keyakinannya? Ayo, keluarkan. Mungkin fitnah terkait dengan Syiah karena dia ingin bersih. Oh, bukan karena fitnah. Bukunya, teriakannya dalam khutbah-khutbahnya, habis Syiah. Barakallahu fikum. Demikian juga yang muncul di Indonesia ini. Fitnah Ja'far Umar Talib. Syubhat mana yang menjambar Ja'far Umar Talib? Syubhat yang mana? Darinya kita mendengar bagaimana membantah syubhat. Darinya kita mendengar bahkan ragam syubhat. Lalu dia mengajarkan bagaimana cara membantahnya. Zulkarnain barakallahu fi wa atba'u. Antum jangan menyangka kalau mereka itu termakan oleh fitnatus syubhat. Terakhir fitnatus su'afiqah. Antum jangan menyangka kalau ini sambaran syubhat barakallahu fikum abada. Sama sekali tidak rahimani wa rahimakumullah. Bukan karena syubhat yang menyambar mereka. Loh, buktinya mereka bertengger dengan fitnah soal fikoh. Lihat perjalanannya. Lihat sebelumnya. Bagaimana dia, barakallahu fikum, sehingga dia bergabung dengan soal fikoh. Karena ada dia menyangka tempat bertengger, tempat bergantung, tempat bersembunyi, tempat menyembunyikan diri, tempat menjadi benteng pembelaannya, dimanfaat. Kata Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, adapun fitnatus syahwat itu adalah fitnah yang menimpa iradah, keinginan, kemauan, cita-cita, angan-angan setiap manusia, tiap orang. Sehingga kemauan dan keinginan itu mayoritasnya dengan fitnatul syahawah kepada yang batil, kebatilan. Fitnah syahwat ini, kata beliau, menimpa orang alim dan orang jahil. Kalau fitnatul syubhat, yang terkena adalah orang-orang bodoh. Adapun fitnatu asyubhah, tidak hanya menimpa orang bodoh, tetapi juga fitnatu syahwat, tidak hanya menimpa orang bodoh, barakallahu fikum, tapi juga akan menimpa orang-orang alim. Hayya masyarul ikhwah. Ini pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Pelajaran yang sangat besar nilainya di dalam memikul amanat da'watu ilallah azza wa jalla. Bahwa ternyata dari fitnah yang berbahaya buat perjalanan kita di atas barakallahu fikum al-haq ini terkait dengan fitnatus syahwat. Terkait dengan fitnah syahwat, barakallahu fikum. Ini harus kita belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Lalu kemudian setelah itu, kita berusaha untuk melakukan pengobatan, melakukan perbaikan padanya. Allah menyebutkan bahwa manusia ini membawa segudang sifat-sifat dan aib-aib. Manusia ini tamak, manusia ini rakus, manusia ini zalum, manusia ini kafar. Disebutkan berbagai macam dan bentuk tabiat-tabiat buruk yang ada pada diri manusia. Iradah, kemauan dan keinginan itu sangat bergantung kepada sifat-sifat yang buruk ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau tidak diolah, kalau tidak dirapikan, kalau tidak barakallahu fikum ditekan, kalau tidak kemudian diobati, kalau tidak kemudian diinjak atau dilenyapkan melalui ilmu, setiap saat akan bisa muncul sifat-sifat yang buruk ini, barakallahu fikum. Apa kata Syekh Rabi terkait dengan fitnah so'afiqah? Bukankah beliau mengatakan bahwa Muhammad, Syekh Muhammad, dulu saya mencintainya, tapi sekarang taghayyara, dia telah berubah, wa zalama ikhwana, dan dia telah berbuat zalim kepada saudara-saudaranya. Muncul min ain, dari mana semuanya ini muncul? Tadi sudah disebutkan bahwa manusia itu punya tabiat, kalau tidak benar-benar dijaga, diperhatikan, dan selalu mawas diri di dalam hidup, ini yang akan membahayakan perjalanan kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, tadi sudah kita menyebutkan di depan, di dalam mukaddimah, bahwa kekuatan dalam hidup ini yang harus kita jaga dan pelihara. Inilah yang dimiliki oleh generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita, barakallah fikum, terus keikhlasan dan selalu terikat dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan pelajaran yang berharga melalui sejarah-sejarah yang telah lewat. Terhitung mulai dari kita mengenal dakwatus salafiyah, sekian ujian yang sudah nampak di hadapan kita. dalam setiap ujian dan cobaan di atas jalan ini, ada yang terkapar, ada yang tertindis, ada yang terus lolos dari penyaringan barakallahu fikum, bergabung. Fitnahnya Abul Hasan, pertama fitnahnya Sururiyah Jum'iyah Ihya'ut Turats, banyak orang yang barakallahu fikum terkapar. Para penggede-penggede barakallahu fikum, mereka terkapar di hadapan fitnah Sururiyah dan fitnah barakallahu fikum Turatsiyah. Sekali lagi, bukan karena fitnah. Bukan karena fitnah tushubuhat. Tetapi karena fitnah tushahawat. Dan jangan menyangka bahwa fitnah syahawat itu adalah harta benda duniawi. Onta. Keinginan untuk menjadi orang nomor satu. Keinginan untuk menjadi orang yang teratas. Keinginan untuk menjadi orang yang terdepan. Kemauan ini semuanya. Itu juga termasuk di dalam fitnatus syahawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berguguran. Datang fitnah Abul Hasan al-Ma'ribi. Yang menyambutnya adalah di Indonesia yang termakan dengan fitnah Ihya'ut Turats. Yang di Yaman juga demikian. Yang sudah terimbas dengan fitnah Jum'iyah Ihsan dan Jum'iyatul Hikmah, terbawa, tergerus. Sekali lagi, Abul Hasan barakallahu fikum jatuh sedemikian jauh menjadi hizbi, bukan karena fitnatus syubuhat rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar dari sejarah-sejarah yang berharga, dan coba kita hitung, fitnah ini Allah selamatkan. Fitnah ini Allah selamatkan. Fitnah ini Allah selamatkan. Dalam fitnah yang paling besar kita jumpai, Allah selamatkan. Akan datang fitnah yang lebih besar dari fitnah sebelumnya. Akankah kita akan selamat? Semuanya adalah kekuatan pada diri kita untuk mengundang karunia dari Allah Azza wa Jalla. Karunia itu berbunyi, inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Terjauhkan engkau dari fitnah. Selamatnya seseorang dari fitnah itu adalah sebuah natijah, nilai yang diberikan oleh Allah kepada seseorang di saat orang ini punya ketulusan, dan di saat orang ini punya kelurusan di dalam lahiriah dan batiniahnya. Inilah yang kita inginkan. Yaitu, ayo kita sama-sama berbenah. Memperbaiki diri, membenahi diri. Terus melakukan koreksian selalu. Lalu waspada barakallahu fikum pada diri kita. Berharap dengan ini semua, walaupun kita tukang batu, walaupun kita tukang kayu, walaupun mungkin kita tukang barakallahu fikum, apa yang paling rendah. Tapi kalau kita benar-benar menjaga ini, akan Allah perlihatkan sebuah kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang tinggi ilmunya. Orang yang pintar, orang yang hafidul Quran, tidak dia miliki. Tetapi orang yang biasa-biasa memiliki anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Maka anugerah itu adalah sebuah nilai, sebuah hasil dari sebuah pengorbanan pada diri kita sendiri. Membenahi diri, terus memperbaiki diri, lahiriah dan batiniah. Insya Allah anugerah itu akan turun bersamaan dengan upaya itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan barakallahu fikum pada kesempatan kali ini. Tentunya saya mohon maaf atas segala kekurangan rahimani wa rahimakumullah. Dan juga tentunya saya memohon maaf karena melihat di antara ikhwani yang hadir dengan lelah dan capek barakallahu fikum, kemudian terganggu istirahatnya. Kita sama-sama mengambil barakah dari Allah Azza wa Jalla. Antum tinggalkan waktu istirahat lillahi azza wa jal, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Demikian dalam semua apa yang kita tinggalkan. Karena Allahu Azza wa Jalla, sabarkan dirimu ya akhi wa ya ukhti. Kalau anda benci kepadanya karena Allah, kalau anda cinta kepadanya karena Allah, anda tinggalkan dia karena Allah, anda berlepas diri dari sesuatu karena Allahu Azza wa Jalla, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mengatakan, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan gantikan dia dengan yang lebih baik. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, termasuk dari sikap su'udzan, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal, pada benaknya, di benaknya ada kekhawatiran tidak akan ada gantinya dari Allah Azza wa Jalla dengan yang lebih baik. Ini termasuk su'udzan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sabarkan dirimu di atas barakallahu fikum karena Allah Azza wa Jalla ini. Allah akan memperlihatkan sebuah keajaiban yang lebih baik dari hari-hari yang telah lewat. Tapi benahi barakallahu fikum terus ketulusan dan keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.